subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwatal iman, saudara seiman yang Allah bahagiakan dalam ibadah saum di bulan Ramadan ini. Insyaallah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bahagiakan kita di dunia sebentar ini, apalagi di akhirat kelak. Amin ya mujibat salihin. Ikhwatal iman, karena hidup ini tidak lama, kita akan hidup di akhirat nanti selama-lamanya. Maka hidup ini bukan untuk hidup. Hidup bukan untuk makan. Hidup bukan untuk materi. Tapi justru makan materi itu untuk hidup. Hidup kita untuk maha hidup. Hidup kita bukan untuk mati. Justru mati itulah yang buka kehidupan sebenarnya. Ikhwatal iman, semua kita sudah divonis mati oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan tidak langsung mati, tapi merasakan goncangan sakaratul maut. Dan itu disebut kiamat sughra, kiamat kecil bagi orang yang mengalami sakarat. Sakarat artinya mabok maut. Goncangan yang sangat hebat. Tak kalah sakaratul maut. Maka kalau orang sudah mati, dia mengalami kiamat kecil. Dan Rasul mengajarkan Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Karena dahsyatnya goncangan sakaratul maut, kita mohon kepada Allah agar meringankan beban kita ketika menghadapi sakaratul maut. Kabulkan ya Allah. Aminkan wahai pendengar yang mulia. Karena saat saum ini doa diijabah oleh Allah. Karena itu orang-orang beriman tahu persis bahwa dia akan wafat ila ajalin musamma, dan jadwal setiap kita sudah ditentukan. Jadwal kematian arifin, jadwal setiap kita. Jadi jangan terkecoh dengan dunia, jangan terkecoh dengan panjangnya umur. Berapa umurmu? 50, 60, 70. Bukankah bersamaan dengan panjangnya umur usia kita berkurang? Jatah hidup, jatah napas kita semakin berkurang. Takutlah kepada Allah. Takutlah akan akhirat. Takutlah alam kubur. Takutlah sakaratul maut yang semakin mendekat. Maka sambutlah dengan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Kendalikan diri dengan utuh dalam ketaatan. Sungguh-sungguhlah bertakwa. Sambutlah kematian dengan ketakwaan yang utuh kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.